Jadi bab ini adalah bab tawakal. Jelas bahawa ayat-ayat yang dikumpulkan itu juga dengan hadis ini adalah berkaitan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal. Jadi kalau kita lihat ayat ini terdapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hendaklah mereka bertawakal dan hendaklah mereka bertawakal kepada Allah. Tapi kita dapati dalam terjemahannya dikatakan dan hanya kepada Allah. Mana datang hanya kepada Allah? Sedangkan asalnya wa'alallah, dan kepada Allah kamu bertawakal. Maka jawabnya adalah, kalau kita lihat dalam uslub bahasa Arab, apabila objeknya didahulukan, ditaruh di depan, lepas tu baru fi'ilnya, perbuatannya di belakang, menunjukkan bahawa ada pengkhususan di situ. Maknanya disempitkan objek itu untuk perbuatan itu, untuk objek itu sahaja. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT berfirman dan kepada Allah kamu bertawakal. Asalnya dan bertawakallah kepada Allah, itu yang biasa. Tapi di sini diletakkan, didahulukan objeknya, dan kepada Allah kamu bertawakal. Jadi ada sebabnya. Sebabnya adalah untuk mengagungkan objek tersebut, untuk membesarkan, mementingkan objek tersebut. Dan dia ada makna pengkhususan, yakni kepada Allah sahajalah kamu bertawakal, hendaklah kamu bertawakal. Dan demikianlah dalam ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta pertolongan. Asalnya kami menyembah kepadamu, kami minta tolong kepadamu. Tapi didahulukan objeknya, iyyaka, pada engkau sahaja. Yang ini ada makna sahaja, sebab diagungkannya, jadi hanya kepada Allah SWT disembah. Sekian kita minta tolong. Begitu juga lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah yang ada di langit dan di bumi. Asalnya as-samawatu wal ardu lillah, langit dan bumi milik Allah. Tapi didahulukan pemiliknya, dan ini menunjukkan bahawa langit dan bumi ini hanya milik Allah, milik Allah semata. Jadi ini sebab ada makna takhsis. Jadi di sini menunjukkan bahawa tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah, atau kita kongsikan tawakal kita kepada Allah dan kepada selain Allah. Wa'alallahi fatawakkalu. Fatawakkalu adalah perintah. Ini adalah bentuk perintah fatawakkalu. Yang ini wahai kamu, kamu semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah SWT terangkan lagi, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi menunjukkan bahawa tanda seseorang itu benar-benar beriman, sempurna imannya, dia tidak bertawakal melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang tawakalnya, kalau dia tidak bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak beriman. Dan ini menunjukkan wajibnya hukum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menafikan, yakni kurang dalam bab tawakal ini akan mengurangkan keimanan seseorang. Jadi sesuailah bab ini ataupun ayat ini menjadi satu dalil tentang wajibnya bertawakal di dalam bab tauhid. Kemudian apakah makna tawakal? Kita selalu sebut tawakal lah, tawakal. Jadi kata tawakal tu daripada makna, maknanya adalah kalau kita terjemahkan al-i'timad. I'timad maknanya kita sandarkan. Seperti seseorang yang tidak dapat berjalan dengan kakinya sendiri, tidak dapat berdiri sendiri, maka dia akan i'timad atas tongkatnya atau sesuatu. Jadi dia akan menyandarkan, menelekankan. Jadi kalau dia nak sujud itu ataupun nak bangun daripada sujud, dia akan tekan dengan tangannya. Jadi itu banyak iktimat ala yadaihi. Jadi dia tekan. Jadi di sana semua badannya itu ada bertahan di atas tangannya. Kalau tongkat, tongkatlah. Kalau kakinya, kakinya. Jadi itu asal makna al-tawakkul al-i'timad. Jadi apa maknanya bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah? Maknanya kita sandarkan apa dia? Sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Taala. Dan maksud di sini adalah segala daya, segala upaya kepada Allah. Sekarang kita tengah sebutkan tentang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang dia sandarkan? Disandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya apa juga akibat natijahnya, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu Taala. Namun bertawakal kepada Allah SWT itu mempunyai syarat. Bukan sembarangan kita boleh bertawakal kepada Allah SWT. Jadi seseorang itu hendaklah bertawakal kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT, dengan meninggalkan larangan Allah, dengan melakukan sebab-sebab untuk mencapai sesuatu itu, dan meninggalkan sebab-sebab yang boleh menggagalkannya daripada mencapai sesuatu. Ini semua perlu. Ini syarat-syarat bertawakal. Jadi kalau orang, seseorang itu ingin mencapai satu tujuan, satu destinasi daripada point A sampai kepada point B, bolehkah dia bertawakal daya dan upayanya hanya kepada Allah SWT tapi dia tak buat apa-apa usaha? Tidak mungkin. Jadi hendaklah dia apa? Hendaklah bertawakal kepada Allah SWT dengan dia melaksanakan sebab-sebab untuk mencapai maksudnya. Jadi untuk sampai satu tempat, hendaklah dia bergerak. Hendaklah dia bergerak. Dan apa juga wasilah yang digunakan, itu adalah usaha dan tawakalnya kepada Allah SWT. Dan adakah mesti dia sampai kepada destinasi dia? Tidak mesti. Jadi natijah daripada usahanya itu diserahkan pada Allah SWT. Banyak orang yang keluar dari tempat kerja setiap pagi, tak sampai ke tempat kerja. Keluar dari tempat kerja setiap petang, tak sampai ke rumah, tengah-tengah aksiden dan seumpamanya. Dan ini menunjukkan bahawa natijah usaha kita itu ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat aja usaha kita dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang itu sakit, adakah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak buat apa-apa. Sedangkan di sana ada ubat penawar sakit tersebut, ada pakarnya yang dapat memberikan dia penawarnya. Jadi bertawakal kepada Allah SWT di sini, dia usahakan, dia cari ubatnya, cari pakarnya. Baik, kemudian apa ubat yang diberikan, dia makan. Sebab itu semua adalah sebab untuk dia baik. Kemudian adakah benar-benar dia sembuh ataupun tidak, maka itu diserahkan natijahnya kepada Allah SWT. Jadi kita dapati tawakal ni datang selepas kita berusaha. Selepas kita berusaha, natijahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat tadi, ayat surah Al-Maidah tu, dia ada kaitan dengan peristiwa Nabi Bani Israel dengan Nabi mereka, iaitu Nabi Musa alaihissalam perintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis. Dan orang-orang Bani Israel, walaupun dia datang asal dari Baitul Maqdis, tapi mereka ini telah dihalau daripada Baitul Maqdis. Dan akhirnya mereka duduk di Mesir. Di mana? Di Mesir. Dan nasib mereka memanglah ditakdirkan oleh Allah SWT. Di Mesir tu ada raja yang zalim, iaitu Fir'aun. Dan Fir'aun telah melakukan diskriminasi bangsa. Adapun bangsa Fir'aun, yang ini bangsa orang-orang Mesir yang namakan Qibti, itu adalah merupakan bangsa yang status dia tinggi. Adapun Bani Israel dikira sebagai bangsa kuli. Jadi bangsa ini dijadikan hamba abdi oleh orang-orang Fir'aun. Dan macam-macam lah penderitaan yang harus diterima oleh orang-orang Bani Israel ini. Dan kita tahu bahawa Rasulullah, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kisahnya panjang. Akhirnya Nabi Musa AS itu sebenarnya diambil jadi anak angkat oleh keluarga Fir'aun. Jadi dia duduk di dalam istana sampailah dia besar, dapat wahyu. Dan kemudian Nabi Musa AS telah berjaya dengan izin Allah SWT menyelamatkan Bani Israel daripada tangan Fir'aun. Jadi mereka keluar daripada Mesir, keluar daripada Mesir, dan Fir'aun dan bala tenteranya semuanya ditenggelamkan oleh Allah SWT dalam lautan. Baik. Pada selepas mereka seberang itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan mereka untuk masuk Baitul Maqdis, tempat yang Allah janjikan untuk mereka sebagai negara mereka, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bumi para anbiya. Tapi di Baitul Maqdis pula ada jabbarin, ada orang-orang yang kejam, yang ganas. Jadi siapa saja menyalahi mereka, mereka akan bunuh, mereka akan seksa. Jadi Bani Israel tak mau masuk. Jadi mereka dialog dengan Nabi Musa AS. Mereka argue dengan Nabi Musa AS, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Sesungguhnya kami di situ, yakni di Baitul Maqdis, ada kaum jabbarin, dan kami tak akan sekali-kali masuk ke Baitul Maqdis sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, kami masuk. Macam ini jawabnya mereka pada Nabi Musa AS, perintah dari Nabi mereka, dan perintah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kisahnya, dua orang daripada yang beriman daripada Bani Israel menasihati kaum mereka, masuk aja, masuk dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan diberikan pertolongan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alallahi fatawakkalu, datang ayat ni, dan hanya kepada Allah adalah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tapi apa jawab Bani Israel? Mereka kata, qalu lan nadkhulaha abadan madamu fiha, kami tidak sekali-kali akan masuk ke dalamnya, ni Baitul Maqdis, selagi mana mereka ada di situ, iaitu orang-orang yang jabbarin, yang kejam. Katanya dia adalah Nebukadnezar, wallahu'alam. Madamu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatilah inna hahuna qa'idun, pergilah engkau wahai Musa dan Tuhan kau, pergi masuk dan pergilah perang mereka, tapi kami dekat sini nak duduk saja. Itulah jawapan Bani Israel kepada mereka. Jadi disuruh masuk untuk jihad, berperang, tawakal pada Allah, Allah pasti berikan kemenangan. Tak mau mereka, tak mau. Bahkan disuruh Nabi Musa pergi dengan Tuhan, pergi perang sendiri. Jadi tu sungguh kata-kata yang biadab tu. Kalau dah kena azab tu jam juga dah boleh. Baik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih kasihankan Bani Israel. Jadi balasan terhadap biadaban mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan mereka itu sesat di padang pasir selama 40 tahun. Arba'ina sana yatihuna fil ard, mereka sesat meraba-raba di padang pasir. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang fasik. Fala ta'salu qaumil fasiqin, 40 tahun tak dapat keluar, jalan-jalan pusing balik ke tempat yang sama. Itu pun nasib baik. Di padang pasir biasanya jangan kata 40 tahun. Satu hari aja boleh mati kalau tak ada apa ni, tak jumpa sumber air, sumber makanan. Jadi Allah SWT berikan juga pada mereka dua sumber makanan, al-manna wasalwa, burung dan air macam madu daripada langit. Baik, itu pun mereka komplain juga, mereka minta sesuatu yang datang daripada bumi, mana bawangnya, bawang putihnya dan seterusnya, kacang dalnya yang dulu mereka biasa makan di Mesir, padahal dah dapat dah manna wasalwa. Kisah panjang tentang Bani Israel alaihissalam, supaya jadi pengajaran bagi kita. Tapi yang penting adalah Allah SWT telah perintahkan mereka masuk berjihad, dan hanya kepada Allah kamu bertawakal, hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Itu ringkas daripada ayat ini. Dan firman Allah SWT yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Innamal mu'minun. Jadi innama tu hanya senya. Orang-orang yang beriman, orang beriman gini, ini je lah orang yang beriman. Jadi disebutkan siapa mereka. Apabila disebut nama Allah, Iza zukirallah. Siapa sebut tak penting, tapi ada sebutan nama Allah di depan mereka, mereka dengar, maka ia akan berikan kesan kepada mereka. Bukan dengar macam sama aje, tapi akan gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, menggetar kerana takut. Baik, jadi ia ada dalam hati. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, akan bertambahlah iman kepada mereka. Zadatuhum imana, ayat-ayat itu menambahkan iman kepada mereka. Inilah orang-orang yang betul-betul beriman. Kemudian yang akhir sekali, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi mereka takut, tambah iman, kemudian mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan ni saja, ada banyak lagi, tapi sengaja disebutkan kat sini kerana kepentingannya. Jadi ini juga dalil bahawa orang yang tak bertawakal benar-benar kepada Allah SWT, dia belum benar-benar beriman. Dan yang ketiga, firman Allah SWT, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Inilah panggilan daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Nabi dipanggil dengan gelaran yang layak baginya, Rasul, ya ayuhan Rasul, ataupun ya ayuhan Nabi. Tak pernah ada dalam Quran Muhammad, ya Muhammad tak ada. Baik, yang panggil Rasulullah SAW dengan Muhammad ini hanyalah orang-orang yang tidak kenal hak Rasulullah SAW. Itu orang-orang Arab Badui dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama, janganlah kita lebih-lebih memuji dan memuliakan Rasulullah SAW, panggil dia dengan nama yang macam nama Tuhan. Nah. Ya Hadirun Nazir, ya Hadirun Nazir, lebih kurang macam tu. Wahai yang hadir dan melihat. Dan tu ingat kita baca dalam bab tawassul, orang yang bernikah, dia kata saksi adalah Allah dan Rasulnya. Apa hukumnya? Kafir. Nikah adalah tak sah. Orang yang kata macam gitu kafir. Ini kata mazhab Hanafi. Kata apa? Ulama mazhab Hanafi. Dan kita baca hal ini. Sebab dia dah samakan Rasulullah SAW seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyaksikan. Yang boleh menyaksikan maknanya dia hadir dan dia melihat. Macam saksi. Ha. Dan Allah SWT memanglah. Tapi Rasulullah SAW apa hal pula? Hadir dan boleh menyaksikan. Jadi ini satu i'tikad syirik, syirik dalam rububiyah Allah SWT. Nak saksikan langit dan bumi atau bulan dan bintang masih boleh tahan lagi, kalau dia buat open space lah. Tapi saksikan Rasulullah SAW dalam pernikahan, dalam rumah, dalam masjid. Baik. Jadi kita panggil Nabi SAW dengan panggilan yang layak, wahai Nabi. Tapi dalam tasyahud kita, kita tak kata asyhadu anna nabiyya, asyhadu anna Muhammadan. Kenapa? Sebab kita nak sebutkan ataupun nak saksikan risalah itu, yakni kerasulan tu, kepada seseorang yang namanya Muhammad. Bukan orang lain, dia sepaksa kena sebut nama dia. Mesti nak kena sebut nama. Katakan kita sebut asyhadu anna Rasulullah, Rasulullah, boleh tak? Aku naik saksi Rasulullah tu Rasulullah. Rasulullah yang mana satu kan? Oh Muhammad, Muhammad. Okey, Muhammad tu Rasulullah. Nah. Jadi kalau dalam bentuk khabar, berita tak apa, tapi kalau bentuk memanggilnya tak boleh. Wahai Nabi, kata Allah SWT, hasbukallah, cukuplah Allah bagimu. Hasbuk maknanya cukuplah. Jadi hasab maknanya cukup. Jadi cukuplah engkau, cukuplah Allah bagimu. Hasbukallahu, cukup apa? Menjadi pelindungmu, menjadi penolongmu. Jadi itu maknanya hasbuk. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga bagi orang-orang yang mengikut, orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi siapa yang cukup? Ustaz, kita on. asal. Masa yang buat dia tak boleh. Dia ada tapi dia tak nak beli. Ada current ni. Rosak lah. Connection dia. Dan firman Allah SWT, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah, cukuplah Allah bagi engkau. Ini adalah satu khabar daripada Allah SWT kepada Nabi, cukuplah Allah bagimu. Tapi apa maknanya? Setakat khabar, tak ada apa-apa pengajarannya. Jawabnya ada. Hasbukallah maknanya jadikanlah Allah. Ada perintah di situ supaya jadikanlah Allah saja cukup bagimu. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu, dia ada dua tafsiran di sini. Satu yang seperti di dalam kitab ni, iaitu orang-orang mukmin yang mengikutimu juga Allah cukup bagi mereka. Jadi Allah ni cukup untuk nabi dan untuk orang beriman. Mereka tak perlukan kepada selain Allah SWT. Satu lagi mengatakan, wa man ittaba'aka minal mu'minin, orang-orang yang beriman yang mengikutimu adalah cukup bagimu wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW ada dua benda yang boleh, dua perkara yang boleh mencukupkannya, iaitu Allah dan orang-orang beriman. Tapi daripada sudut makna, tafsiran yang kedua ni dhaif, lemah. Seharusnya Allah tu cukup untuk dua-dua mereka, untuk Allah dan juga untuk orang-orang beriman. Dan ini dalam ayat surah Al-Anfal, dan dia berkaitan dengan peperangan. Ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabi harribil mu'minina 'alal qital. Wahai orang, wahai nabi, panggillah, serulah orang-orang beriman untuk pergi berperang. Jadi cukup ni ada makna lain. Ada makna apa ni? Cukuplah Allah dan sekarang pergi perang. Tawakkallah pada Allah SWT. Itu maknanya. Jadi berkaitan ni. Jadi kalau pun sikit ataupun lengkapan senjata dan sebagainya, jangan khawatir, sebab Allah tu sudah cukup bagi kamu. Allah dah cukup. Jadi kamu pasti menang kalau Allah SWT dah cukup bagi kamu. Hasbukallah. Firman Allah Ta'ala yang berikutnya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bahwa hasbu, dan Allah cukup baginya. Sama dengan ayat yang sebelum. Tapi syaratnya apa? Bertawakal kepada Allah sahaja, sahaja. Tawakal yang sempurna, pasti Allah akan cukup. Saya tidak sandar kepada Allah SWT, dan Allah lah paling berkuasa untuk mencukupkan apa juga keperluan kita, kekurangan kita. Baik, dan hadis yang dibawa di sini adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakilu, iaitu kata-kata yang maknanya cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Wakil asal maknanya adalah pengganti. Kalau kita wakilkan seseorang itu untuk beli barang atau untuk jual barang dan seumpamanya, maknanya dia gantikan kita. Dia gantikan kita. Dan bila kita dah wakilkan dia, artinya kita serahkan urusan kita pada dia. Dan kita percayalah, kita berharap bahawa dia lakukan sebagaimana yang kita kehendaki, sebagaimana kita wakilkan dia. Itu namakan wakil lah. Tapi kalau Allah SWT menjadi wakil, maknanya lebih besar daripada itu. Kita serahkan segala-galanya, natijah semuanya kepada Allah SWT, natijah yang paling baik sekali. Sebab itu di sini dikatakan wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Nah, jadi kalau nak dimaknakan dengan pelindung, kalau urusannya adalah melindungi kita, dialah sebaik-baik pelindung. Kalau urusannya adalah membantu, menolong kita, dia sebaik-baik penolong. Dan seterusnya, kalau masalah rezeki dia, sebaik-baik pemberi rezeki, nikmal wakil. Apa juga urusan kita, kita wakil dan diserahkan pada Allah SWT. Dan ayat itu ada sambungannya. Entah apa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Ini adalah satu kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membacanya ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Tapi api ini bukan api di akhirat, bukan api neraka. Na'udzubillah. Nabi Ibrahim dicampak dalam api, api dunia. Kenapa dia dibakar dalam api? Kenapa? Apa yang yang telah dia buat? Apa kesalahan yang dia telah buat sampai dihukum dibakar hidup-hidup dalam api yang menyala? Jawabnya ada dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya diterangkan bahawa bagaimana Nabi Ibrahim AS telah menyeru kaumnya untuk meninggalkan patung-patung yang disembah. Sembahlah Allah SWT saja. Baik, mereka degil. Kemudian satu hari pada hari perayaan mereka, mereka pun pergi, mereka keluar untuk perayaan mereka. Nabi Ibrahim AS, dia buat-buat sakit. Jadi mereka pun tinggalkan dia seorang-seorang. Dah seorang-seorang, dia pun masuk kat tempat berhala-berhala tu. Baik. Dan dia lihat ada makanan-makanan kat situ. Dia kata, malakum la tak tak kulun. Kenapa kamu tak makan? Orang dah kasi makan, dia tak makan. Sengaja Nabi Ibrahim cakap, bukan dia tak tahu berhala, tak boleh cakap. Tapi sengaja nak apa, merendahkan, menghinakan dia. Lepas tu, malakum la tantikun, ala takulun malakum la tantikun, kenapa kamu tak makan dan kenapa kamu tak cakap, tak jawab. Lepas tu dia pun pecahkan berhala-berhala tersebut. Dia pecahkan. Jadi dia pun tinggalkan tempat itu. Apabila kembali yang kaumnya ke tempat berhala-berhala, mereka terperanjat besar lah. Tak pernah mereka dapat bayangkan bahawa berhala-berhala itu boleh jatuh pecah. Dan mereka tahulah, takkan dia jatuh pecah sendiri. Jadi mesti ada orang pecahkan. Dan cepat-cepat mereka kata, man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang buat begini kepada Tuhan-Tuhan kami? Masih panggil Tuhan lagi tu. Sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Jadi ada yang berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami terdengar seorang pemuda, Ibrahim ketika itu masih pemuda, yang pernah menyebut-nyebut tentang Tuhan-Tuhan kita. Sebut apa? Yang bagus tak bagus? Tak bagus. Namanya Ibrahim. Baik, panggil dia. Jadi kita saksikan apa dia nak cakap. Dan seterusnya mereka panggil, mereka tanya, Nabi Ibrahim, adakah kau yang buat hanta fa'alta hadha bi alihatina? Ya Ibrahim, adakah kau yang melakukan kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Wahai Ibrahim, dia kata, qal bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat ni adalah yang besar ni. Fas'aluhum in kuntum in kanu yamtaqun. Tanyalah kepada Tuhan-Tuhan jika mereka ni boleh cakap. Nah, tahulah Nabi Ibrahim sedang apa ni? Sedang sindir mereka. Kau tanya aku, kau tanyalah patung. Katanya ada patung yang ditinggalkan, tak dipecahkan. Lepas tu kita selalu baca kapaknya kat tangan dan sebagainya. Tapi tak adalah riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Yang penting dia suruh tanya pada patung-patung. Jadi mereka tahu, bukankah kau tahu wahai Ibrahim bahawa mereka ni tak boleh cakap? Jadi kenapa kamu menyembah sesuatu yang tak boleh beri manfaat, tak boleh tolak mudarat? Wala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Ini Ibrahim berani. Depan-depan mereka, depan tuan-tuan mereka, dia apa ni? Dia hina kan Tuhan-Tuhan mereka. Ini bukan sembarang orang boleh buat. Ini Nabi Ibrahim AS, bapa anbiya, orang yang penuh keimanannya kepada Allah SWT, kuatnya tauhidnya kepada Allah SWT. Jadi apakah balasannya? Mereka akhirnya kata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu, defend Tuhan-Tuhan kamu jika kamu melakukannya. Jadi mereka pun bakar. Tapi kata Allah SWT kepada api itu, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, jadilah kamu bardan, sejuk dan selamat untuk Ibrahim, untuk semua orang, untuk Ibrahim. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka inginkan keburukan padanya, tapi kami jadikan mereka tu orang-orang yang lebih rugi. Jadi itu kisah Nabi Ibrahim AS. Ketika dia dicampakkan ke dalam api, apakah zikir doa Nabi Ibrahim AS? Kata Ibn Abbas, doanya adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata-kata tawakal, cukuplah Allah bagiku atau bagi kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ini adalah kata-kata yang amat berani. Sebab biasa ya, masuk dalam api, jangan masuk api dekat dengan api yang besar tu, dah tak boleh tahan dah. Masuk ke dalam lagi. Jadi tak ada sesiapa yang boleh membantunya, menolongnya, melindunginya, wakilnya, kecuali Allah SWT. Dan dia telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, itu berdakwah. Adapun balasannya bukan mesti baik, ada kemudaratan. Tapi kalau Allah yang perintahkan dia, Allah juga yang akan pertahankannya. Jadi itulah yang berlaku. Habis api itu dia keluar, tak ada apa-apa pun. Bardan wa salaman, sejuk aja, bukan panas pun, sejuk. Tapi bukan menggigil, selamat dan sejahtera. Adakah pada kulit dia je ke, badan semua habis terbakar, kayu apa, baju semua terbakar? Tak juga, kalau pada terbakar dah keluar telanjang bulat. Eh, sejahtera maknanya sejahtera tu, macam masuk tempat bilik aircon. Sekarang pun dah tersejuk lah. Nikmat. Padahal pandang orang kat tepi tu semua ni jauh berapa meter daripada api yang besar. Jadi jelas itu ada satu mukjizat, tanda kemenaran Nabi Ibrahim AS. Lepas tu apa dia buat? Dia tinggalkan negeri tersebut, dia berhijrah. Dia berhijrah, lepas tu dia pergi dakwah ke tempat, kat tempat lain. Dan kalimat ini juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas. Ketika apa? Ketika kaumnya berkata kepada beliau, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Dan ini dalam peristiwa selepas peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud. Jadi dikatakan demikian kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, kerana mereka semua nak serang. Tetapi kata-kata yang sepatutnya memberi ketakutan itu, takutlah kepada mereka, perkataan itu malah menambah keimanan kepada mereka. Ini hanya boleh berlaku bagi orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mananya ramai orang kumpul nak serang kita, tapi Allah lah sebaik-baik pelindung. Sebab itu mereka kata, cukuplah Allah menjadi penolong kami, hasbunallahu, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, wa ni'mal wakil. Tak ada lebih baik pelindung daripada Allah SWT. Dan apa jadi? Jadi tak peperangan, tak jadi Abu Sufyan, tak jadi nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fadilat daripada bertawakal pada Allah SWT. Kata-kata ini, hadis ini daripada Ibn Abbas. Dia tak sebutkan Nabi Muhammad SAW yang kata. Jadi asalnya ada terputus sanadnya. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi walaupun dia tak kata Nabi SAW kata Nabi Ibrahim yang baca, tapi jelas daripada konteksnya, ia datang daripada Rasulullah SAW. Okey tak? Kata-kata seperti ini bukannya boleh pandai-pandai Nabi Ibn Abbas keluarkan. Ya, mestilah beliau dengar daripada Rasulullah SAW. Ada pembagian yang kedua, dan Nabi SAW membacanya, itu menunjukkan dia hadis yang bersambung mausul. Baik, kandungan bab ini, yang pertama, tawakal termasuk kewajipan. Jadi hukum tawakal wajib, tidak bertawakal haram. Dan ada keadaan tidak bertawakal itu boleh jatuh kepada syirik. Baik, kita terangkan sekali tentang keadaan-keadaan tawakal ini. ada empat jenis tawakal. Ada empat jenis tawakal. Yang pertama, yakni bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada seorang pun boleh lakukannya kecuali Allah. Yang kedua adalah bertawakal kepada makhluk yang mana makhluk itu boleh melakukannya. Opposite lah. Yang pertama tadi, bertawakal kepada makhluk yang dia tak boleh buat. Tak ada seseorang pun boleh buat kecuali Allah. Yang kedua adalah bertawakal kepada makhluk yang makhluk boleh buat, boleh lakukannya. Yang ketiga, kita bertawakal, yang ini kita wakilkan sesuatu seorang melakukan kerja sesuatu urusan. Yang ini al-wakalah, kita mewakilkan suatu perwakilan yang dibolehkan. Kita wakilkan orang jual beli dan sebagainya, jadi wali. Yang keempat, bertawakal kepada orang-orang yang dah mati ataupun orang-orang yang ghaib. Jadi ini empat jenis tawakal. Mungkin tertulis kalau kepada makhluk kan? Adapun bertawakal kepada Allah SWT, kita fahamlah, serahkan natijahnya dan seterusnya. Tapi bertawakal kepada selain Allah ni, apa hukumnya? Adakah semua tawakal kepada makhluk berdosa, haram, syirik? Jadi yang pertama adalah kita bertawakal kepada makhluk, kepada orang yang tidak dikuasai melainkan Allah. Sesuatu dan sesuatu yang tidak dikuasai melainkan Allah SWT. Contohnya, bila seseorang itu sakit, sembuh itu siapa yang boleh berikan kesembuhan? Hanya Allah SWT. Jadi kita tawakal kepada seseorang yang dalam apa ni menyembuhkan penyakit ataupun penyelamatan. Kita bertawakal kepada selain Allah untuk menyelamatkan kita daripada bahaya, daripada bahaya. Awak dalam apa ni hampir nak lemas kat lautan, tak baik. Awak tawakal kepada apa? Kepada selain Allah Subhanahu Taala untuk menyelamatkan kita. Dan orang ni, ni yang pertama eh, dia tak boleh laksanakannya. Dia tak boleh laksanakan. Kenapa dia tak boleh? Dia memang tak boleh, sebab dia apa ni? Dia memang tak boleh berenang pun. Baik. Sesuatu yang tidak dia berkuasa ke atas. Yang kedua adalah berkaitan dengan sesuatu yang boleh dilakukan ni. Dia boleh usahakan sesuatu untuk menolong kita. Dia boleh berenang. Dia boleh menyelamatkan kita. Jadi kita sandarkan diri kita kepadanya. Baik, yang pertama tu apa hukumnya? Sesuatu yang tak dikuasai melainkan Allah SWT menyelamatkan kita, beri rezeki. Ada tak orang lain diberi rezeki selain Allah SWT? Sembuhkan penyakit, berikan anak. Tak boleh. Jadi hukumnya syirik. tawakal pada selain Allah SWT dalam hal yang pertama hukumnya syirik. Syirik apa? Syirik akbar, syirik yang paling besar, yang mengeluarkan seorang itu daripada Allah SWT, daripada agama Allah, daripada Islam. Yang kedua, syirik bersandar kepada makhluk suatu yang boleh dilakukan, seperti doktor. Doktor tu tak boleh sembuhkan kita, tapi dia adalah sebab untuk menyembuhkan penyakit. Kita bersandar kepadanya, bukan hanya pada sebabnya tu, pada dia sendiri. Sebab dia adalah doktor yang mahir. Setiap kali sakit pergi kat dia, pasal selalu mujarab. Baik. Dan dia ada kuasa untuk mengubat. Dia pandailah nak mengubatkan, maksud dia macam tu. Jadi dalam hal ini kena lihat niat tawakal dia macam mana. Kalau tawakalnya kepada, lebih kepada makhluk tersebut, maka ini juga syirik. Tapi syirik ini tak sampai kepada syirik akbar yang di atas tadi, tapi ini adalah syirik asghar, syirik kecil. Kerana ada penyekutuan tawakalnya tadi. Contohnya orang nak pergi perang, dia dapati bahawa jumlah tenteranya ramai, baik, sama ramai dengan musuh atau lagi ramai daripada musuh. Jadi dia pun bersandar kepada apa ni, kekuatan tenteranya. Dan kita tahu bahawa kuat ada tak kuasa untuk tentera tu, adalah, dia adalah satu sebab kan untuk mencapai kemenangan. Jadi itu sebab dia bahagian yang kedua. Jadi dalam hal ini, tawakal ini syirik juga, tapi syirik asghar, tak sampai macam yang pertama. Orang yang nak masuk periksa, dia dah revise. Bila masuk periksa, natijah dia kata mesti pass, mesti skor lagi. Sebab apa? Sebab bersandarkan iktimat tawakal kepada usaha dia. Sedangkan usaha dia memang sebab untuk dia capai kan natijah, tapi dia dah tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga masuk syirik kecil, bahagian yang kedua. Orang yang naik kapal terbang, selamat tak awak naik kapal terbang ni? Dia kata selamat. Afzal, pilot mahir. Pilot berkuasa tak? Berkuasa lah untuk kapal terbang tu, dia boleh handle apa semuanya. Itu dia memang buat berkuasa. Jadi tawakalnya kepada pilot itu salah. Dia adalah satu jenis daripada syirik asghar. Jadi awak kena bezakan yang dua tu, yang bahagian yang kedua tu dengan yang pertama. Rezeki juga begitu. Dia harapkan rezeki dia daripada sultan, daripada majikan. Jadi bila dalam keadaan macam ini, itu semuanya syirik. Walaupun majikan boleh berikan rezeki, raja boleh berikan rezeki, tetapi dia telah mensyirikkan tawakalnya bersama Allah SWT. Walaupun tak sampai kepada syirik akbar, dia termasuk syirik asghar. Yang ketiga dibolehkan, iaitu perwakilan yang dibolehkan. Kita dah suruh orang jual barang kita, suruh dia beli, ataupun kita upah dia untuk jaga tempat kita, guard dan seterusnya. Kita tawakallah pada dia ke lah. Tapi adakah ini salah? Jawabnya tidak. Sebab kita punya perwakilan tu pada perkara yang boleh dia lakukan. Yang biasanya memang orang ini akan melaksanakan sebagaimana yang sepatutnya. Jadi tak ada masalah. Yang keempat, bersandarkan, bertawakal kepada orang-orang yang dah mati dan ghaib. Ghaib dia tak tahu kat mana dia. Mati dah mati lah. Ghaib ni ada kat tempat yang jauh. Kita bertawakal pada dia. Baik, kenapa kita tak masukkan yang keempat ni di dalam jenis yang pertama kan? Juga dalam perkara-perkara yang tidak dikuasai melainkan Allah SWT. Cuma bezanya yang keempat ni, orang mati ni kadang-kadang kita tawakal pada dia yang dalam perkara yang mana kalau dia hidup dia boleh buat. Ketika dia hidup dia boleh tolong kita, macam dia doa. Orang hidup boleh doa kan, Tapi bila dia mati dia tak berdoa. Nak ikutkan kalau tidak dikuasai langsung, maknanya dia tidak berkuasa langsung, tak juga, dia dulu boleh. Itu beza. Jadi kita taruhkan dia dalam jenis yang lain, yang keempat. Jadi ada pun yang keempat ni hukumnya sebenarnya sama dengan yang pertama. Orang yang mati tak berkuasa untuk buat apa-apa. Ada orang sekarang, mereka punya fahaman yang amat pelik. Mereka dakwa bahawa kita tawasul dengan orang mati, kita minta pada orang mati ni sebut nama dia untuk mencapai hajat kita daripada Allah SWT. Sebab mereka ada kepercayaan bahawa wali-wali ni dalam kubur dia, dia boleh doa tu sebenarnya. Dia boleh, dia boleh berdoa. Nanti dia doa pada Allah SWT dan dia wali. Apa beza wali dengan bukan wali? Wali lagi dekat dengan Allah SWT. Jadi dia punya doa tu lagi cepat dan lebih dekat untuk dijawab, diperkenankan Allah SWT daripada dia sendiri berdoa kepada Allah SWT. Itu percayaan mereka. Sebab tu mereka apa? Suka berikat kat kubur dan seru nama-nama wali tersebut. Jadi sebab sekarang mereka dah tambahkan kepercayaan lain. Orang yang buat keempat ni, yang tawakal pada orang mati ni, mesti dia ada lagi satu jenis punya syirik. Selain daripada syirik ibadah, dia ada syirik rububiyah. Pasti tak ada orang akan bertawakal pada orang mati melainkan dia ada kepercayaan orang mati tu boleh berikan manfaat, boleh tolak mudarat. Baik, ada yang minta supaya apa ni, kepada wali, tawakal pada wali tu atau orang mati ya, supaya tak gempa bumi, tidak ada apa ni, berat gunung yang berapi tu tidak apa, tidak meletup dan sebagainya. Tawakal pada orang mati ada. Selagi ada kubur Abdul Kadir Jalani kat sini, orang Amerika tak boleh masuk Iraq, tapi masuk juga. Abdul Kadir Jalani orang mana? Orang Iraq. Jili, Jili tu tempatnya di Iraq. Masuk juga. Ada Karbala, kononnya makam Sayyidina Hussein alaihi salam. Karbala dekat mana? Iraq juga. Masuk juga Amerika kat Iraq. Baik. Jadi ini adalah satu daripada syirik akbar. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah SWT yang kita baca banyak tadi, wa'alallahi fatawakkalu, hendaklah kepada Allah saja kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Baik, satu perkara lagi. Kita ada istilah percaya pada diri sendiri, believe in oneself, ataupun orang kata apa, thiqah lah, thiqah bin nafs, percaya pada diri, bersandarkan kepada diri sendiri. Apa hukum? Kalau maksud bersandarkan pada diri sendiri, ya, dia tidak bertawakal pada Allah SWT, semua natijah itu datang daripada usahanya sendiri, maka hukumnya syirik besar. Syirik besar. Sedangkan Rasulullah SAW dalam doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, wahai yang maha hidup, wahai qayyum yang maha tegak berdiri, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya, kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan kau sandarkan aku kepada diriku sendiri walaupun dengan sekelip mata. Tarfata'in, sekelip mata pun tak boleh. Jadi sentiasa dia tawakalnya pada Allah SWT, jangan serahkan pada diri sendiri. Jadi kalau orang dah pilih memuansi, percaya pada diri sendiri boleh, maka dia telah letakkan apa ni, dia telah letakkan tawakalnya itu kepada dirinya sendiri. Jadi tak boleh, hukumnya hendaklah dia letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang halus yang boleh membawa kepada syirik. Walau bagaimana pun, di sana ada permasalahan lain. Orang kita sandarkan satu kerja itu kepada orang lain, dia hampir kepada yang tiga perwakilan yang dibolehkan. Tapi orang yang kita wakilkan ni, dia ada dua keadaan. Satu adalah orang yang macam tak capable gitu, tak efficient. Satu lagi adalah orang yang efficient. Macam mana kita tahu? Sebab dia ada kemahiran tu. dan telah mujarab lah, dia dah boleh laksanakan kerja dia, tugas dia. Jadi boleh tak kita percaya pada dia? Boleh tak percaya pada dia? Dengan macam makna bertawakal padanya. Kalau dalam jenis yang kedua, dia memang ada kebolehan, dia boleh buat ni, boleh buat itu, jadi kita katakan bersandar padanya dalam sudut ini, yang ini daripada kemahirannya, boleh. Boleh, tak salah. Tapi kalau pada orang yang tak boleh buat kerja, kita hantar bola pada orang yang kaki bangku, harap-harap suruh dia apa ni, suruh dia defend, suruh dia score, ni memang apa, bertawakal. Salah. Dalam urusan-urusan buat pembangunan dan sebagainya, kita kasih pada doktor. Doktor tak tahu apa-apa pun nak buat bangunan. Ini tawakal ya, yang salah. Jadi pertama sekali, dia perbuatan yang bodoh. Walaupun daripada mungkin daripada sudut, kita katakan sudut agamanya, tak sampailah kepada bab syirik. Boleh? Jadi ini pembahasan-pembahasan daripada sudut tawakal. Tawakal ni adalah maqam yang lebih tinggi daripada zakat ibadat. Maqam lebih tinggi daripada ibadat. Ibadat ni banyak. Nanti atas dia lagi sampai kepada bab bertawakal pada Allah SWT. Ni bab yang tinggi. Tak semua orang boleh berani bertawakal pada Allah SWT. Nabi Musa AS dikejar oleh Fir'aun dengan bala tenteranya. Sampai depan mereka cuma ada laut saja. Jadi apa? Masuk laut, tenggelam. Maksudnya gitu, masuk dalam air, tenggelam. Nak lawan, Fir'aun dah serang lah. Mereka orang yang lemah. Jadi kira-kira mereka pasti akan apa? Kena tangkap, kena bunuh, dan tak boleh dibayangkan apakah yang Fir'aun akan lakukan pada mereka. Sebab tu falamma falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila dua kumpulan itu berjumpa, tara al-jam'ah, semua lihat-melihat, nak dekat lah tu, dah dekat. Qala ashabu Musa, berkata teman-teman Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa, ni orang yang beriman ni, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti akan ditangkap, pasti akan ditangkap, ditawan. Tapi kata Nabi Musa AS, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersama aku adalah Tuhanku, dia akan menunjukkan aku. Ini kata siapa? Nabi Musa AS. Ini kata orang yang bertawakal hanya kepada Allah SWT. Walaupun ikut sebab dah tak boleh, impossible, depan laut, tapi dia kata pasti Allah SWT akan menolong aku, sebab Allah bersama. Iqah ni namanya percaya, believe in Allah SWT. Yang awak cakap tawakal, yang serta merta Allah SWT pun mewahyukan kepada Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Kami pun wahyukan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu kepada laut. Fan falaqa, maka terbelah. 7 jam juga terbelah. Pukul sikit tapi laut semuanya terbelah, depan tu semua terbelah. Fan falaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim, maka jadilah setiap firq, setiap belahan seperti apa ni, gunung yang besar, ka tawdil azim. Jadi sampai kat tengah-tengah tu dah tak ada air lah, kering, darat, yabasa. Kata Allah SWT, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, tunjukkan, pukulkan untuk di dalam lautan itu satu jalan untuk mereka yang kering. Jadi kalau basah pun, lecak pun problem juga, dah kering dah, air semua kat tepi, yang ke jalan cepat je. Yang ni semua buah daripada tawakal kepada Allah SWT. Awak baca cerita-cerita Nabi-Nabi, semua cerita tawakal berlaku. Nabi Yunus AS dalam perut ikan, waktu dia dah mati lah, mana oksigen dia, dan siapa yang nak tolong keluarkan daripada perut ikan, dalam perut ikan, dalam lautan, atas dia ada apa ni, ada storm lagi, zulumat. Karena ada fil zulumat, maka dia pun menyeru berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu je doa dia. Tapi Allah SWT, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Kami perkenankan doanya dan kami lepaskannya daripada al-ghammi, daripada kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami tolong orang-orang yang beriman. Jadi walaupun tuntut Nabi Yunus AS, begitu juga siapa-siapa yang orang beriman, kalau minta pada Allah SWT dengan penuh tawakal, Allah akan kabulkan walaupun macam impossible. Faham ni? Ya? Sebab tu buat apa lagi kita doa kepada selain Allah SWT? Minta kepada wali, minta kepada Rasulullah SAW selamatkan kami, syafaatkan kami, buat apa? Minta terus pada Allah SWT. Sebab tu siapa yang buat tawakal dalam hati ni, kalau kepada yang pertama, yang keempat syirik akbar, yang kedua syirik asghar, yang boleh cuma yang ketiga saja. Jadi semua sandaran kita dalam hati adalah kepada Allah SWT. Ini maksudnya lah natijah. Jadi walaupun orang tu skill habis, betul tak, buat kerja dalam team dan sebagainya, kita serahkan dia buat kerja ni contohnya, kita tak boleh apa ni sandarkan natijahnya betul-betul kan jadi sebagaimana yang kita harapkan. Tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya dia boleh buat. Itu je lah. Jadi dekat sini ada masalah apa? Amalan hati. Sebab tu tawakal ni masuk di dalam bab amalan hati. Kemudian kandungan bab ini yang kedua, tawakal termasuk syarat-syarat iman. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Yang ketiga, tafsiran ayat dalam surah Al-Anfal, cukuplah Allah bagi kamu wahai Nabi, dan cukuplah orang beriman bagi, cukuplah Allah bagi orang-orang beriman juga. Itu tafsir kan. Yang ketiga, tafsiran dari akhir ayat dalam surah Al-Anfal. Yang kelima, tafsiran ayat dalam surah At-Talaq, siapa yang tawakal pada Allah, Allah menjadi pencukupnya. Yang keenam, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, mempunyai kedudukan yang sangat penting kerana telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW ketika dalam situasi yang paling sulit. Ini menunjukkan bahawa apa ni, dua Nabi ini Nabi yang luar biasa tawakal kepada Allah SWT dan diberikan taufik untuk doa dengan doa yang sama pula. Tapi kita tahulah doanya beza mak, lafaznya berbeza lah. Nabi Muhammad orang Arab, Nabi Ibrahim AS belum bukan orang Arab. Tapi maksud daripada doa jika mereka sama. Termasuk zikir yang disuruh kita baca setiap pagi dan petang apa dia? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Baca 7 kali setiap pagi, setiap petang. Nah. Setelah kita terangkan kebanyakan dari bab-bab ni, ada apa-apa soalan, kita pindah ke bab yang baru. cuma sikit tentang tawakal ni. Tadi telah kita terangkan syarat-syarat tawakal apa dia? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah SWT. Ini bertakwa. Takwa dulu baru boleh tawakal. Mana boleh tawakal tak ada takwa? Orang buat maksiat tapi tak tawakal pada Allah SWT. Macam mana Allah nak bantu dia? Baik, yang kedua, jika perkara yang nak dicapai itu ada sebab-sebab tu yang menjadi sunnatullah, maka dia mesti lakukan sebab-sebab tersebut. Berjalan untuk pergi masjid, mesti dia jalan pergi masjid. Bernikah untuk dapat anak, jadi mana boleh duduk tak kahwin tak apa, dia kata aku nak dapat anak, aku tawakal dia pada Allah SWT. Nak dapat rezeki mesti keluar usaha, burung mencari rezeki dapat. Tapi manusia duduk kat dalam rumah boleh dapat rezeki? Tak boleh. Sebab itu bukan sunnatullah, bukan sebab. Yang tu teringat orang-orang sufi ni, dia banyak cerita pasal tawakal kan ya? Jadi dia kata dia keluar dari satu tempat ke satu tempat, jalan-jalan, dia tak bawa apa-apa bekal pun. Kenapa? Kalau bawa bekal ni tak tawakal pada Allah SWT. Kalau Allah kena, Allah akan bawa ke rezeki pada aku. Itu yang berlaku ni. Jalan kat padang pasir, jalan kat tempat yang berbahaya dengan tanpa bekal, tanpa apa semuanya, dan dia kata dia bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu tawakal yang bohong, bahkan bodoh. Ada yang betul-betul tawakal, dia tak nak cari makan pun. Sampaikan orang datang kat dia nak suapkan dia makan, dah kasih makan, dia tak nak makan. Dia tak nak ambil tangan dia dan suapkan diri dia sendiri. Kenapa? Tawakal. Jadi orang apa kena ambil nak suapkan dia. Suapkan dia pun mulut dia tak nak buka. Dia kata kalau Allah nak berikan aku rezeki, Allah boleh kasih aku rezeki, tak payah buka mulut. Itulah dia cerita bodoh dia macam itu. Ini dikisahkan oleh Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala atas sebahagian tarikat orang sufi. Tawakal dia melampau sangat. Kemudian mereka ada bahaskan tentang tadlisul iblis kerana Ibnu Jauzi rahimah Allah ta'ala tentang dakwaan orang sufi dalam bab tawakal ni. Dia jatuh kat dalam perigi buta dan tak ada orang lah boleh tolong. Perigi kita tahu kan dalam ni, tak boleh nak panjat apa semuanya. Baik, tak apalah kalau dah tak ada orang, tak ada apa, tawakal pada Allah, minta lah pada Allah SWT. Baik, ni sekarang dia dengar ada orang kat tepi tu, kat atas. Jadi kalau awak ada dalam keadaan tu, apa awak jerit panggil lah kan, oi aku ada kat dalam, oi selamatkan aku dan sebagainya. Dia kata kita ni mesti tawakal. Kalau kita dah panggil pada orang ni, maknanya kita dah tak tawakal pada Allah SWT. Dia terlupa bab ni lah. Kan ada tu yang dikuasai kan, ada dia buat apa yang dikuasai. Orang tu memang boleh tolong dia. Jadi awak panggil dia minta tolong, dia tak ada masalah. Namanya istirahat yang dibolehkan. Jadi apa akibatnya? Dia tak panggil, orang tu pun tak tahu ada orang kat dalam perigi, dia pun jalan. Jadi memanglah dia mati, dia turjul kat dalam dalam perigi buta. Kata Nur Jauzi rahmat Allah, ini adalah sebodoh-bodohnya manusia. Sebab Allah SWT jadikan badannya itu amanah kepada ni, amanah supaya dia memelihara badan dia. Jadi kalau dia boleh ada cara untuk menyelamatkan dirinya, dia mesti selamatkan nyawanya. Kalau tidak, dia telah melanggar amanah. Jadi orang ini telah melakukan kebodohan, kononnya nak bertawakal pada Allah SWT. Siapa orang nak pergi haji tak bawa bekal dan tak tinggalkan apa-apa yang cukup untuk anak-anak dan isteri yang ditinggalkan, ini bukan tawakal. Baik. Dan banyak lagi contohnya. Jadi kalau kita harapkan makanan datang dari langit, anak datang macam itu saja dan seterusnya, maka ini adalah satu kebodohan. Bahkan termasuk orang gila. Kita katakan orang macam ini adalah orang gila. Sikit tentang kitab tadi tu, kitab Tablisul Iblis, Perbelitan Iblis ni ada sekarang yang Jauzi rahimah ta'ala. Itu adalah buku yang paling dibenci oleh orang-orang sufi. Tak tahu kenapa, dalamnya dimuatkan lebih daripada 3 suku semua permasalahan ahli ibadat. Ada juga tentang masalah orang yang tak ibadat, tapi kebanyakan tentang ahli ibadat. Bagaimana iblis datang, dia belit, dia beliskan apa ni, orang-orang sufi. Macam-macam contoh yang dia berikan. Baik. Tapi akhirnya mereka katakan, alah Ibnu Jauzi ni bukan ulama hadis yang muktabar. Ada je lah orang kata. riwayat dia tak boleh pakai dan sebagainya. Dan ini Jauzi ni orang mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Dia paling, dia dah arif sangatlah tentang apa ni, tentang kesesatan orang-orang sufi. Jadi sampai tulis cinta untuk nasihatkan diorang tentang hal tersebut. Aku lihat asyik kali kita baca baca kitab ni bagus ya. Habis kitab ni kita baca kitab ni boleh tahan dulu. Banyak faedah. Baik. Jadi itu tentang tawakal. Jadi tawakal kita mesti usahakan. Usahakan. Kemudian nantinya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pindah pada bab yang berikutnya, surat 632. Babun qaulullah ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Qaulullah ta'ala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Wa 'an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asyirku billah واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. باء merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Ini tambahan daripada penterjemah. Dan itulah memang tajuk yang sesuai. Merasa aman dari siksa Allah, min makrillah, ataupun daripada tipu daya Allah, itu lebih tepat lagi. Dan berputus asa dari rahmatnya. Jadi akan diterangkan dari dalil apa hukum merasa aman dari siksa Allah, apa hukum berputus asa dari rahmat Allah. Dua perkara yang opposite. Bedanya firman Allah Ta'ala apa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah. Jadi makar dekat sini diterjemahkan dengan azab Allah dalam bracket yang tiada terduga-duga, yang ini datangnya tidak tidak tentu masa. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat dalam surah Al-A'raf. Kita syarahkan sekali. Apa aminu, pertanyaan daripada Allah, apakah mereka aman? Aminu maknanya aman, bukan beriman. Mereka aman, merasa aman daripada makar. Makar asalnya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan kepada musuh, biasanya musuh, dalam keadaan musuh itu tidak perasan, tidak rasa. Bila kita lakukan sesuatu dengan hendap secara senyap tanpa disadari oleh musuh dan ia akan merugikan musuh, itu dinamakan makar. Kadang-kadang namanya tipu daya, tapi biasa dengan perbuatan. Ini selalu berlaku dalam peperangan. Sebab itu Allah SWT berfirman wa makaru wa makar Allah. Mereka buat tipu daya dan Allah pun buat tipu daya, yakni balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan adalah Allah sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Jadi di sini makar adalah satu fi'il, perbuatan yang dinisbahkan kepada Allah SWT. Perbuatan yang dinisbahkan kepada Allah SWT jadi sifat Allah SWT. Tetapi sifat ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Dan sifat perbuatan ini dia berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah SWT. Bila Allah kehendaki, Allah buatkan makar ini. Namun sifat ini, sifat perbuatan ini, Allah kehendaki pada siapa? Pada semua orang? Tidak, dia khusus untuk golongan tertentu saja, iaitu al-makirun, orang-orang yang buat makar, buat tipu daya, bukan untuk semua orang. Jadi menunjukkan bahawa sifat ini adalah sifat muqabalah, sifat membalas. Orang yang tipu daya, Allah balas dengan tipu daya lain yang lebih baik lagi. Dan ini sifat yang mulia. Sebab lawan daripada sifat ini adalah orang tipu daya, kita kena tipu, tak boleh balas. Takkan awak nak sifatkan Allah SWT macam tu. Kalau manusia tak boleh, kalau kena trick habis tak boleh, tak boleh balas, tak boleh trick balik kata orang, apa lagi Allah SWT. Baik. Jadi kita beriman dengan dengan sifat ini, sifat ini layak bagi Allah SWT. Jadi di sini, adakah mereka berasa aman daripada tipu daya Allah? Ini untuk siapa? Untuk orang yang apa? Yang dah buat dosa, yang dah menentang agama Allah SWT. Kemudian mereka rasa aman, Allah tak buat apa-apa. Dan rasa aman ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka rasa aman sebab mereka tak yakin Allah mampu, mampu kan? Mampu buat apa-apa pada mereka. Ini dah jelas dah syirik. Tapi ada lagi satu jenis rasa aman. Mereka rasa aman terhadap makar Allah SWT sebab mereka dah lupakan Allah SWT. Sebab tu mereka rasa aman, sebab mereka dah dapat nikmat lama, Allah SWT tak buat apa-apa pada aku. Jadi ini juga maksud aman daripada makar Allah SWT. Jadi apa kata Allah SWT? Tidaklah ada yang merasa aman daripada makar Allah melainkan orang begini. Bagus tak ke orang ni? Iaitu al-khasirun, kaumul khasirun, orang yang rugi. Orang rugi saja yang rasa aman dari makar Allah. Jadi orang yang betul, orang yang untung, dia sentiasa je takut terhadap makar Allah. Jadi ini dah boleh jadi satu hukum tentang rasa aman dari siksa Allah SWT. Orang-orang ini rugi. Semua apa makna rugi? Tafsirannya lah, kalau dalam ayat ini ada alif lam al-khasirun. Alif lam kalau ada maknanya total istighraq. Maknanya dia rugi segala-galanya. Kalau rugi segala-galanya, maknanya dunia dan akhirat. Dan kalau sampai macam ini, maknanya orang-orang ini orang-orang yang kafir. Siapa yang aman dari makar Allah SWT, dia boleh termasuk orang yang kafir. Jadi syirik. Walau bagaimanapun, kita akan dapati pembahasan dia macam tadi, dia ada keadaan-keadaan. Kalau dianggap bahawa Allah SWT tak mampu nak balas pada dia sebab dia lagi pandai, yang itu tentulah dia kafir, syirik. Tapi kalau sebab dia aman daripada makar Allah kerana dia lupa terhadap Allah SWT, mungkin tak masuk sampai kepada bab syirik akbar. Boleh ya? Ayat yang berikut, firman Allah SWT, wa man yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhallun. Dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat ad-dallun. Dalam surah Al-Hijr. Dan yang mengata demikian ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisahnya dalam surah Al-Hijr, Allah kisahkan bahawa dua malaikat, malaikat-malaikat datang berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna adabi wal azabul alim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkan kepada mereka tentang tetamu-tetamu Ibrahim. Idhakhalu alayhi faqalu salaman qala inna min inna minkum wajilun. Ketika mereka datang masuk rumah Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim berkata, kami ni takut pada kamu, inna minkum wajilun. Qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Jangan takut kata malaikat, kami nak beri berita gembira, kamu akan dapat anak yang pandai, ghulamin alim. Qala bashartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashirun. Apakah kau nak berikan aku berita gembira dalam keadaan aku dah sangat tua ni, dengan apa kamu berikan berita gembira? Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Kata para malaikat, siapa yang putus asa terhadap rahmat Tuhannya, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, jadi kisah dengan malaikat dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim rasa terkejut dia diberikan berita gembira akan dapat anak selepas usia dia yang amat lanjut. Katanya umur dia 80 tahun. Dan itu tak apa juga. Isterinya mandul. Isterinya mandul. Kalau lakinya pun tua macam mana pun, tapi kalau isterinya masih sihat ke atau orang masih tak mandul, boleh tahan juga, ini dah mandul. Jadi dua-dua dah tak ada sebab untuk dapat anak lagi. Tiba-tiba malaikat bawa berita gembira. Jadi Nabi Ibrahim AS rasa apa? Terkejut. Rasa terperanjat. Bukan rasa tidak percaya. Bukan rasa tidak percaya. Jadi diingatkan oleh malaikat, siapa yang putus asa daripada rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat. Ia bukan maksudnya Nabi Ibrahim AS lah. So, Nabi Ibrahim cuma terkejut dengan berita ini. Ini biasalah. Kita pun kadang-kadang macam itu. Dalam keadaan yang kira memang dah tak boleh apa semuanya, secara adat kebiasaan, ini doktor dah cakap begini-begini, kita dah. Kita bukan putus asa tak rahmat Allah SWT, tapi inilah adat kebiasaan orang. Tak dikatakan putus asa. Putus asa adalah sesuatu perkara lain. Illa dhalun, dan mereka ni adalah orang-orang yang sesat. Dari Ibn Abbas tu dua ayat yang dibawakan. Kemudian hadis yang dibawakan pertama Ibn Abbas, dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW telah ditanya tentang dosa-dosa besar. Al-kabair, yakni plural untuk kabirah, dosa-dosa besar. Jadi dalil bahawa dosa itu ada dua macam, satu dosa kecil dan satu dosa besar. Tapi dosa kecil dan dosa besar itu tak definasinya adalah setiap dosa, dosa besar adalah setiap dosa yang ada ancaman. Ini paling ringkas lah. Sama ada ancamannya adalah azab di dunia ataupun azab di akhirat, ataupun ada laknat pada pelakunya, ataupun ada kemurkaan daripada Allah SWT, ataupun dia ada perbuatan syaitan. Ini semua adalah dalil bahawa ia adalah dosa besar. Dan ini fahaman yang benar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik, kata Rasulullah SAW, dosa besar adalah syirku billah, syirik pada Allah. Wal-yaksu min rawhillah, dan putus asa daripada rawh Allah. Rawh maknanya rahmat Allah. Jadi putus asa daripada rahmat Allah, dosa besar. Wal-amnu min makrillah, dan rasa aman terhadap siksaan Allah, makrillah. Siapa ada sifat-sifat ini, dia dalam bahaya. Digantingkan dosa-dosa ini dengan syirik kepada Allah SWT. Jadi jelas dia menjejaskan tauhid seseorang itu. Hadis ini terdapat pembahasan surut sanadnya. Ibnu Katsir seolah-olah mengatakan hadis ini sanadnya bermasalah. Dia sepatutnya hadis mauquf sampai kepada Ibnu Abbas. Dalam sanadnya ada Syabib Ibn Bishr. Tetapi ia dihasankan oleh ulama-ulama hadis yang lain, antaranya Al-Iraqi dalam takhrijnya kitab Ihya Ulumuddin. Tahu kan Ihya Ulumuddin? Kitab Al-Ghazali. Kitab ni penuh dengan riwayat yang macam-macam, yang tak ada sumbernya langsung. Dan hadisnya lemah-lemah sangat, palsu pun ada, tapi ada dalam kitab ni. Datang Imam Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dari Iraq. Dia periksa semua riwayat-riwayat, semua hadis dalam kitab tu, dan ditakhrijkannya, dan dihukumkan hadis-hadis tersebut. Saya rasa sekarang kalau ada kitab Ihya Ulumuddin, biasa bawah dia ada tulis ya, takhrij daripada Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Kalau tak ada, tak ada bawah tu, kitab ni memang tak boleh dibaca. Sebab apa? Hadis-hadisnya banyak yang melampau. Hadis hari Sabtu, tiap-tiap hari ada amalan tu, amalan ni dan sebagainya, macam-macam. Angkat wuduk ada baca, tu ada baca ni dan sebagainya, macam-macam hal. Right? Dia punya fadail amal melampau sangat. Ini menunjuk. Dan mereka yang baca kitab ni, itulah antara perkara yang sangat mereka kutuk terhadap Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa beliau ni tak mahir langsung dalam bab, dalam ilmu hadis. Dan ini benar, bukan kita nak keji dia atau apa ke, ini memang hakikat. cara dia boleh hitap memang kita dah dapat tahu. Ini ulama hadis dah dapat tahu. Sebab tu pada akhir hayatnya dia menyesal. Dia mula belajar hadis, dia mula hafal hadis, tapi sayangnya tak sempat dia nak habiskan belajar hadis. Kalau sempat, mesti dia jadi ulama hadis yang hebat, dan tentu dia punya fikir mazhab dia akan berubah. Sebab Imam Ghazali ni dia adalah genius pada zaman dia. Hafalan bagus, pemahaman yang hebat. Dia seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tahu mazhab Syafi'i? Kira antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam usul fiqh, dalam fikir, kitab dia besar, wajiz, besar dia tak nampak. Tak boleh habis baca ni. Lagi besar daripada Imam Nawawi ni kita. Tapi masalahnya, dia ni banyak warna dalam kehidupan ni. Dia mula-mula fikir, dia belajar buat debut. Lepas tu dia masuk ilmu kalam, falsafah dan sebagainya. Dia dah masuk macam dia tak boleh keluar dengan mantik, dengan logiknya dan sebagainya. Lepas tu dia masuk tasawuf pula. Itu masalah besar lagi. Dia khulwat, dia tak belajar, dia tak mengajar, tak apa. Dia tinggalkan orang semua tahun-tahun. Dia ibadat. Keluarlah Ihya Ulumuddin lepas tu. Campur aduk semua. Ada kuliah, kuliah macam mana pun ada jasa-jasanya. Dan dia ada perkara yang menarik ataupun yang boleh diambil faedah daripada tulisan-tulisannya. Jadi kata Ibn al-Iraqi, hadis ini hasan. Dan dia juga dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimallahu ta'ala. Nah. Sebab dia ada syahid dia, iaitu hadis yang berikutnya daripada Ibn Mas'ud. Akbar kabair, dosa-dosa besar. Walaupun hadis ini nampak macam daripada Ibn Mas'ud, bukan daripada Rasulullah SAW, tapi yang benarnya ia datang daripada Rasulullah SAW. Jadi ini menguatkan hadis yang tadi, iaitu sebesar-besarnya dosa besar adalah syirik kepada Allah. Rasa aman daripada makar Allah, dan putus asa daripada rahmat Allah, dan al-ya'su, berputus asa daripada pertolongan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannahnya. Jadi inilah dalil-dalil menerangkan tentang amalan hati. Ini semua amalan hati. Rasa aman daripada makar Allah, putus asa daripada rahmat Allah, ini semua tidak dibolehkan. Baik, bilakah tempat-tempatnya kita mesti takut terhadap tipu daya makar Allah Subhanahu Wa Taala? Ada empat, ada lima di sini. Yang pertama, bila kita melihat dosa-dosa kita, terlihat banyaknya dosa-dosa kita, kita mesti takut. Takut apa? Takut Allah SWT azab kita kerana dosa-dosa. Yang kedua, bila kita lihat kerasnya siksaan Allah SWT, kita baca Quran, kita baca hadis, terus kita akan takut. Jadi mesti takut terhadap makar Allah SWT. Yang ketiga, bila kita lihat keadilan Allah SWT, kita juga mesti takut. Sebab Allah yang maha adil, kalau kita buat salah, dia akan hukum. Kita tak boleh rasa aman. Dan yang keempat, bila kita melakukan ketaatan, kita takut pada Allah SWT kalau-kalau kita punya amalan itu ada kekurangan, lalu tidak diterima oleh Allah SWT. Sentiasa mesti ada hal ini. Yang kelima, apabila ditimpa musibah dan kalau dia sedang berbuat dosa, hendaklah dia takut kalau-kalau musibah itu tidak diangkat daripadanya. Ada wabak, ada apa dan sebagainya, ada susah payah, dan dia tahu dia dah buat dosa. Jadi hendaklah dia takut pada Allah SWT kalau-kalau musibah ini adalah balasan baginya. Jadi inilah tempat-tempatnya kita takut makrullah, tipu daya ataupun azab daripada Allah. Kemudian tempat-tempat kita mengharapkan rahmat Allah. Bilakah kita mengharapkan rahmat Allah? Ada empat perkara di sini. Yang pertama, apabila kita lihat kepada kemaafan Allah dan kita tidak ada buat apa-apa maksiat. Kita baguslah tak buat maksiat. Jadi di sini kita mengharapkan Allah merahmati kita, menolong kita. Tapi kalau kita buat maksiat, tapi dalam waktu yang sama kita mengharap-harapkan Allah mengampunkan kita, ini dah salah, ini buruk, ini tipu diri sendiri. Okay, syaratnya kita tak buat maksiat, jadi kita harapkanlah rahmat Allah. Yang kedua, apabila kita diuji dengan musibah, lepas tu kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka ketika ini boleh tak kita mengharapkan rahmat Allah, Allah terima? Mestilah. Kita dah taubat dan tinggalkan maksiat tersebut, takkan nak takut lagi. Kita mestilah mengharapkan pula rahmat Allah SWT. Jangan putus asa. Salah banyak orang ni, dia dah buat salah macam-macam, dah tattoo sana, tattoo sini, dah dadah dan dadah sini, dah bunuh orang, dah zina sini dan sebagainya, ada dah bunuh anak, semuanya pun dah ada. Lepas tu dia takut nak taubat, pasal apa? Dia putus asa Allah akan ampunkan dia. Salah besar, lagi teruk lagi. Jadi ketika ini adalah dia taubat dulu, maknanya tinggal dengan dosanya, kemudian diharapkan Allah terima taubatnya. Dan telah kita katakan dahulu bahawa kalau seorang sudah bertaubat, pasti Allah akan terima taubatnya. Itu secara pasti, sebab Allah dah janji. Janji, siapa yang taubat pada Allah, taballahu alaihi, man taba taballahu alaihi, siapa yang taubat Allah akan menerima taubatnya. Innallaha yabsutu yadahu bin nahari bil laili liyatuba musiun nahar. Allah bentangkan tangannya pada waktu malam untuk orang yang buat dosa pada waktu siang bertaubat. Jadi dia akan menerima taubat. Wa yabsu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail. Dan dia membentangkan tangannya pada waktu siang untuk orang yang buat dosa waktu malam bertaubat pada waktu siang, dan Allah akan terimanya. Dan berlakulah ini sampailah terbitnya matahari daripada baratnya, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sampai hari kiamat. Pintu taubat tu sentiasa terbuka. Jadi di sini kita harapkan rahmat Allah SWT. Tempat yang ketiga adalah bila kita melakukan ketaatan dan kita lihat kelebihan Allah SWT, maka ketika itu kita pun mengharapkan pahalanya. Kita puasa besok, puasa Ashura, puasa kerana Allah, Allah perintahkan, Allah suka, kita pun puasa. Puasa ni kerana engkau ya Allah, bukan kerana siapa-siapa. Boleh tak kita harapkan pahalanya daripada Allah SWT? Mesti. Bukan boleh je, mesti. Inilah tempat ni kita nak mengharapkan. Jangan waktu ni kita takut pula. Kita tengah buat, tengah buat, tengah buat baik. Dan yang keempat, indal makarihi wal masaib, bila kita ditimpa musibah, kesusahan, maka ketika itu kita harapkan Allah SWT menyelamatkan kita. Mesti ada harapan. Jadi kita dapat diharap, mengharap rahmat Allah, pertolongan Allah, dan takut terhadap tipu daya dan azab Allah SWT. Ini dia bergandingan, ya, dia bergandingan sebenarnya. Kata ulama, dia ibarat burung yang terbang dengan sayapnya. Dia ada dua sayapnya, kaki kiri, sayap kiri, sayap kanan. Jadi kalau nak naik terbang, nak straight, dia nak kena apa? Kena kepak dua-dua lah. Ke kanan lagi laju, kalau nak laju dia akan belok kanan, jatuh. Kalau kiri lagi laju dia akan ke sana. Jadi kalau nak tegak je, dia kena apa? Kena level. Jadi di sini sama juga, takutnya dan harapannya pada Allah SWT mesti nak kena sama. Mesti nak kena sama. Cuma kita dah terangkan ada tempat-tempat tertentu untuk kita takut, ada tempat-tempat tertentu untuk kita harapkan rahmat Allah SWT. Dan kadang-kadang, ini disebutkan oleh ulama, kita perlu untuk memberatkan satu daripada sayap tersebut. Contohnya takut, bila kita lebihkan takut, bila kita banyak buat dosa, kita kena lebihkan takut. Bila kita tengah sihat, tengah aman damai, kita lebihkan ketakutan kita pada Allah SWT. Dan bila kita lebihkan sayap mengharapkan rahmat Allah SWT, bila kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan tua, sakit, tenat dan sebagainya. Ketika ini kita mengharapkan, lebih mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku di sisi sangkaan hamba ku terhadap aku. Jadi kalau dia sangka baik terhadap aku akan sangka baik padanya. Aku akan baik padanya. Dia sangka baik maknanya dia harapkan rahmat aku, masukkan aku dalam syurga. Maka aku akan ada pada sangkaannya. Aku akan ada. Aku akan tahkikkannya, akan menjadikannya. Kalau dia buruk sangka pada aku ketika dia tinggal dunia, maka aku pun ada macam tu. Pada sangkaan buruk ni, dia tak sangka, dia tak mengharapkan rahmat aku, maka tak dapatlah dia rahmat aku. Jadi itu maksudnya. Yang keadaan-keadaan kita ni rasa lebih kepada takut, lebih kepada rahmat Allah SWT. Kandungan bab ini dalam kitab kata apa? Tafsiran ayat dalam surah Al-A'raf yang kita terangkan. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surah Al-Hijr, kisah Nabi Ibrahim tadi. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang merasa aman dari siksa Allah. Yang keempat, ancaman keras terhadap orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ada pun nak harap-harap daripada Allah SWT ni pun kena munasabah lah. Ya kan? Kita ada dengar sebagian orang doa mengharapkan kepada Allah SWT sesuatu yang tidak munasabah. Dia kata, "Ya Allah, jadikanlah, berikanlah aku kalimat kun fayakun kau." Minta doa macam tu. Ini semua adalah pelampauan iktidak dalam doa. Jadikanlah aku seorang nabi. Boleh tak? Tak boleh. Wahai Allah, kononnya ada satu orang wali itu doa pada Tuhan. Dia kata, "Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang masuk api neraka tu semuanya kau gantikan dengan aku. Aku masuk, aku tembuskan untuk mereka. Jadi orang semua boleh masuk syurga." Minta pada Allah SWT macam itu. Ini semua ada dalam, biasalah awak tahu kan, dalam kisah-kisah apa ni, wali-wali ni. Jadi dia minta apa ni? Dia masuk neraka on behalf of semua orang yang patut masuk neraka. Kira dia baik sangatlah tu. Aku akan tahan. Doa yang tak pernah sabar. Kalau kita sebutkan tentang bab rahmat, dia ada kaitan dengan bab doa. Bab rahmat tu ada maknanya doa. Takut juga ada maknanya doa. Jadi, perkara seperti ini masih lagi diamalkan oleh sebagian orang. Atau dibaca kan, orang tak perasan kat mana datang silap ni. Tak payah tengok sanad ni, kita dah tahu bahawa maknanya batil. Wallahualam bissawab. Baik, ada apa-apa soalan? Dosa yang sama. Ada beza tak buat dosa yang sama, buat dosa yang lain? Ada beza ke? Daripada sudut kita minta ampun pada Allah SWT, dosa apa juga, dosa lain-lain ke, dosa sama ke? Kalau kita minta ampun pada Allah SWT, kalau itu persoalan yang paling penting tadi saya sayang ni, apakah Allah SWT akan ampunkan ke tidak? Itu persoalan yang paling perlu kita nak tahu. Jawabnya, ya Allah ampunkan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ya ikul bikul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai orang-orang yang telah melampaui batas terhadap dirinya, asrafu ala anfusihim, maknanya buat dosa apa juga jenis dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampun dosa-dosa semuanya, yang besar, yang kecil, yang different jenis, yang sama jenis, yang berkali-kali. Sebab innallaha wal ghafurur rahim, innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia lah yang maha pengampun, yang maha mengasihani. Ini Allah panggil, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dan asalnya manusia ni buat dosa, mesti dia buat dosa ke yang lain. Orang ni, manusia ni, dia punya penyakit, dia punya weakness selalu kat satu tempat. Bab makan, bab solat, bab itu, bab ini, bab tipu, bab mengumpat. Dia kadang-kadang satu, ada orang teruk lah, dia punya dosa, variety. Tu banyak penyakit dia lagi. Takkan ada orang dia jaga sana, jaga sini, dia tinggal area ni je, dia problem. Dia dah bertaubat, besok lusa, sebulan lagi lupa, buat lagi. Dan dia pun tengok keadaan, betul tak? Baik. Jadi salah lagi, ada taubat lagi, jangan putus asa. 100 kali, 1000 kali, ada hadis qudsi bahawa ada hamba tu, dia dosa, lepas tu dia minta taubat, maka Allah kata apa ni, katakanlah aku dah ampunkan dia. Lepas tu dia buat dosa lagi, sama juga, dia bertaubat, Allah ampunkan dia lagi. Dan berapa kali dah dalam hadis tersebut, maka katakanlah pada dia, dosa-dosa dia semua kau ampunkan. Tak payah tunggu dia dosa taubat lagi tau. Sebab apa? Dia tahu dia ada Tuhan yang akan mengampunkan dosanya. Ini dia minta ampun Tuhan kan. Maksudnya selagi kita tak putus asa dari rahmat Allah SWT, Allah ampunkan. Kenapa? Dalam hadis tersebut tak disebutkan dia minta ampun lagi, dia minta ampun lagi, dia minta ampun lagi. Sebab kalau orang tu berterusan macam gitu, menunjukkan orang tu akan konsisten di minta ampun dan dia sentiasa berdosa. Dan dia sentiasa akan minta ampun kepada Allah SWT. Dan ketika itu confirm semua dosanya akan datang, semua akan dihapuskan. Sebab dia apa? Dia tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah SWT. Sama ada dosa itu besar ataupun dosa itu kecil. Cuma antara sebab-sebab untuk mengelakkan daripada buat dosa, apa dia? Dalam bulan Ramadan banyak orang buat dosa ke banyak orang buat taat bulan Ramadan? Banyak orang buat baik tu lah. Susah nak buat dosa. Bukan pasal syaitan, bukan hanya pasal syaitan tu dari rantai dan sebagainya, pintu neraka semua dah ditutup. Tapi sebab orang tu puasa. Siang hari kalau puasa, otomatik dia akan apa, tutup dia punya apa ni, kawasan-kawasan untuk dia buat dosa. Dan cuba yang kalau malam dia solat lagi. Kalau betul-betul dia solat tahajud, betul-betul dia menangis. Kat malam orang tu menangis, agak dia berani tak nak buat dosa waktu siang, apalagi waktu malam. Jadi kalau hubungan ni dekat dengan Allah SWT, sentiasa doa kepada Allah SWT. Kita ni tak disuruh doa lepas solat, tapi kita disuruh doa dalam solat. Kalau kita tak boleh doa dalam solat sebab imam tak kasih chance nak doa, kita mesti cari time untuk doa dalam solat. Bila tu? Bila kita solat? Sunat qabliyah, kita buat dia gitu. Dan kita cari waktu lain, waktu malam untuk kita solat malam, baca Quran mana yang kita mampu. Lepas tu kita sujud lama-lama dan kita minta lah pada Allah SWT. Kalau kita boleh buat macam itu, susah sebenarnya seorang itu nak apa? Nak kembali buat dosa. Yang ini susah, bukannya tak, bukannya mustahil lah. Ada orang dah buat gitu pun boleh lagi buat dosa. Jadi ni antara benteng-benteng. Sebab tu kita ada musim-musim ibadat. Macam besok betul genap-genap satu bulan daripada 10 Zulhijjah, satu bulan hari raya ni, 10 Muharram. Ada lagi satu waktu untuk kita cari peluang dekatkan diri pada Allah SWT. Bahkan satu bulan ni, bulan Muharram atau bulan yang mana puasa sunat paling afdal ni, sepanjang tahun ni yang paling afdal, bagaimana hadis Nabi SAW. Dan tak terhenti pada situ, nanti akan datang lagi bulan-bulan lain. Dan kemudian ada lagi ibadat-ibadat lain yang mana kita sentiasa dituntut untuk melakukannya. Jadi jangan harapkan dalam kelas saja, dengar ustaz cakap apa sebagainya, okey saya bagus. Kita kena usahakan, hidupkan kita punya iman tu sentiasa di mana-mana juga kita berada. Kalau kita berjaya buat ni, insyaAllah kuranglah sebabnya nak repeat kita punya dosa. Kalau ada pun sekali-sekali kurang. Lepas tu kita menyesal, kita tinggalkan. Lepas tu kita doa pada Allah SWT terima taubat kita. Inna Allah yaghfiru dhunub. Kata ulama, tidak ada dosa besar ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar dengan yang kita beristighfar. Dah tak ada dosa besar. Dan tak ada al-asghira ma'al israr. Dan dosa kecil tu tak ada kalau kita terus-menerus buatnya. Maknanya kita tak bertaubat. Kecil-kecil tu boleh jadi besar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma walhamdulillah. Astaghfirullah. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum.